Maratanto Maroko Sambiyo Putra Lumaksono Makito Ing Baris. Banyak siang siaga. Kasih sayangi rasane piye rasane karep patiku kakon dadi bojone sayangi metu e bojo nanging aku wis kadung tresno sakit hati yang aku arah kelakon melundu weti jambu alas kulite itu sekti gagas wetuwe pojo ada kula ada semut durung rada aja dirabu ngerti rasaku. Tresno lah kasih sayangi karo patiku lakon dadi bojone. Thank you.